Buka puasa semuanya. Semangatnya mana? Pastinya tetap semangat karena menantikan 4 finalis yang terbaik yang akan tampil besok. Jadi siapkan semangatnya, siapkan SMS-nya untuk mendukung keempat finalis terbaik dari Q Academy. Dan malam hari ini saya akan nyanyi duet. Ini sudah lebih seperti anak saya karena umurnya seperti anak saya yang pertama. Kita sambut Lesti. Terima kasih Mimi. Kala manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Oh. 17 nanti Agustus. Wow. Lebih kecil dari Aura. Azriel berarti. Tadi di awal ngomong bahwa ini benar-benar seumuran anaknya dari Pakistan yang pernah. Itu kan Aurel, ini juga aur-auran. Aduh. Ya, tapi makanya tadi di belakang saya Marina sama Gilang lihat, terlihat sekali seru lihatnya. Dua generasi berbeda dengan karakter yang berbeda dan kuat dua-duanya. Aduh, terima kasih. Amin. Kamu habis buka puasa jadi memuji saya. Jadi udah kuat. Beneran, ini beneran. Aduh, beneran. Terima kasih. Beneran. Terima kasih. Ih, kamu trio malam hari ini nampak lebih jelas. Biasanya kan di situ aku. Oh iya. Iya, ya, kita kan memang kalau lebih dekat lebih enak lihatnya. Masa sih? Apalagi kalau Irfan, kalau dari jauh kan kelihatan banget perbedaan tinggi badannya kan. Nggak tahu, nggak tahu. Iya. Tapi lagu ini mengingatkan waktu aku kecil dulu loh itu. SD kayaknya. SD. Jadi ini tahun 98, pertama kali di Indonesia itu diterapkan syuting stripping. Iya. Oh iya. Iya, sinetron jadi stripping pertama. Menjelang berbuka ya. Stripping pertama. Tahun 98. 98 iya. Itu udah mulai stripping pertama. Dan stripping pertama. Dan tidak tahu bahwa mekanisme production seperti itu ternyata diminati. Betul. Sampai iya. Akhirnya. Semua. Semua sekarang pontang-panting ibaratnya syuting jam 5 sore langsung tayang di, jam 7-nya. Tayang jam 7 malam. Nah, live delay ya. Nah, tapi mungkin bedanya main sinetron dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh kayaknya kita lebih banyak shotnya, ada master shot, ya, ada ya. Medium, ada kalau close up. Kalau sekarang emang kebutuhan bisnis juga ya. Betul, udah. Betul, jadi ya. Semuanya ya. Mungkin perasaannya kurang. Tapi makanya ya itu, tadi nyanyi itu, nyanyi ya. Doaku harapanku itu kebawa perasaan. Flashback lagi zaman memang dulu. Sinetron itu memang mungkin buat saya enggak pernah tergantikan. Kalau enggak salah dulu sama Diki Wahyudi, iya. Benar ya? Iya, iya. Benar iya. Pokoknya kita kalau diingat mungkin pemain-pemain itu sekarang udah kalau main sinetron zaman sekarang udah jadi bapak. Mungkin udah jadi peran-perannya udah jadi mungkin bapak. Mungkin karena itulah tadi generasi-generasi generasi, iya, iya. Gitu. Tapi memang kalau jadi penghibur di Indonesia itu harus serba bisa. Yeah. Seperti Lesti pun bernyanyi bener. Bisa dan acting pun harus teruji juga ya. Dan yeah, ini sama-sama bener. Dari ajang pencarian bakat. Setuju. Seperti betul. Yang satu ini pun. Siapa? Ini benar-benar serba bisa juga. Oh ya? Ini dari pencarian bisa, bakat juga? Bakatnya bakat terpendam. Aha! Hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduh, hai, begitulah kata para pujangga. Semua goyang, ayo! Cinta, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Kenapa sih? Benar, benar, benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Thank you. Gisda Yanti apa kabar? Udah dari tadi. Sebentar. Sahurkan. Tadi kan kita panggil. Ini kan kita cerita ini dari para pencarian bakat. Pencarian bakat apa ya? Ini pencarian bakat. Asia Bagus. Ini dari Dota Akademi. Juara satu. Dari pencarian bakat apa? Akademi Debus Satu. Oh, D-nya debus tapi ya, dangdut. Ya, datangnya digendong. Debus Akademi. Debus Akademi. Padahal tuh tadinya mau dilempar loh ke penonton. Iya, ke sana. Itu pencarian banget, ini pencarian cu. Eh tapi ngomongin bakat nih, Lesti punya bakat terpendam menjadi juara satu dan Duta Akademi satu. Selanjutnya gimana kalau Chris Dayanti kita duetkan dengan juara satu Dangdut Akademi 2? Si Evi ya? Siap Mimi? Kali kedua, pertama waktu itu takbir tahun lalu di Indosiar juga. Dan...